saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ada satu ayat di dalam Al-Quran kaitannya dengan istiqomah ini, akhi. Surat Hud ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Fastaqim ya, istiqomalah. Istiqomah dari ayat ini kita mendapatkan istilah istiqomah. Ya, fastaqim, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan juga orang yang telah bertaubat bersama kamu. Jadi itu perintahnya. Dan janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, yaitu istiqomalah kamu. Fastaqim, istiqomalah kamu sebagaimana diperintahkan kepadamu di dalam kitabnya. Berakidahlah yang benar, beramal solehlah, dan tinggalkan kebatilan tanpa menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Dan terus meneruslah dalam keadaan seperti itu sampai kamu wafat, gitu ya. Jadi istiqomah luar biasa ini, ya, perintah istiqomah ini sampai wafat. Dan juga orang yang telah bertaubat bersamamu, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin, agar kalian mendapatkan balasan yang baik kelak di hari perhitungan yaumul hisab, dan hari pembalasan yaitu yaumul jaza. Jadi itu perintah yang berat ya. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas dengan berlebih-lebihan dari batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, baik di dalam keyakinan maupun amal. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan, dan Maha mengetahui segala sesuatu yang disembunyi-sembunyikan. Jadi apapun yang kita sembunyikan ya, dan tidak tampak di hadapan manusia, Allah mengetahui itu. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini, surat Hud ayat 112 itu ya, adalah ayat yang berat untuk dilaksanakan, begitu menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu ayat yang memang berat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ya, manazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya ashaddu wa ashaqqu min hadhil ayati alaihi walidzalika qala li ashabihi khayna qalu lahu laqad asra ilaika syaib faqala sayyabatni hudun wa akhwatuha. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah ada satu ayat pun yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat dan lebih susah daripada ayat ini. Jadi di perkataan Ibnu Abbas ini adalah asyaddu wa asyaqqu, lebih berat dan lebih susah, lebih berat dan lebih susah daripada ayat ini. Oleh karena itu, ketika beliau ditanya oleh sahabatnya ya, artinya para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Betapa cepat engkau berubah ya Rasulullah?" Beruban ya, jadi rambutnya berubah menjadi putih, itu beruban kan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, yang telah membuatku beruban adalah surat Hud dan surat-surat semisalnya. tadi itu surat Hud ayat yang ke 112 ya. Yang perintahnya adalah istiqomah, dan ini perintah yang tadi dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas ya, adalah asyaddu wa asyaqqu, berat dan susah. Berat dan susah. Ya, seperti itu, berat dan susah. Asyaddu wa asyaqqu. Nah, mengapa ayat ini dianggap sangat berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini pertanyaannya, kenapa? Ya. Karena pada ayat tersebut mengandung perintah untuk istiqomah. Sebenarnya seperti apakah istiqomah yang dimaksud sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai merasa sangat berat ketika mendapatkan perintah tersebut ya. Kenapa sih? Inilah yang menjadi pengetahuan kita, pembahasan kita hari ini ya. Agar kita ini mengerti betul ya, istiqomah itu. Apa sih istiqomah? Kok begitu beratnya buat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya? Dan tentunya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja merasa berat, lebih-lebih kita. Luar biasa kalau kita makin lebih merasa berat gitu ya. Karena ini perintah yang sangat berat itu. Nah, beratnya perintah istiqomah ini, sahabat Semera yang dimulakan oleh Allah, dapat dimengerti melalui definisi para ulama. Coba kalau kita lihat definisi-definisi para ulama kaitannya dengan istiqomah ini. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menafsirkan thummastaqamu, ya thummastaqamu di dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah thummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Ya, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah. Ya. Nah, istiqomah menurut penafsiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, ya, istiqomah itu tidak berbuat syirik terhadap Allah Azza wa Jalla dengan segala apapun. Ya, syirik pada umumnya, syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Bayangkan saja, orang yang tidak berbuat syirik besar mungkin dia berbuat syirik kecil. Bukankah syirik kecil itu riya, ya, beramal karena ingin dipuji oleh manusia atau meninggalkan sesuatu karena manusia. Gitu ya. Jadi berat gitu, luar biasa. Jadi definisi yang pertama ini ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menafsiri thummastaqamu, kata beliau tidak berbuat syirik terhadap Allah Azza wa Jalla dengan segala apapun. Yang kedua, definisi istiqomah menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istiqomah adalah lurus pada ketaatan, ya, lurus pada ketaatan dalam kurung, ya, tentunya melaksanakan perintah, ya, dan menjauhi larangan serta tidak belok ke kiri dan ke kanan seperti beloknya serigala. Kalau serigala kan belok kanan belok kiri, ya, mau memangsa ya mangsanya, ya dia ke kanan ke kiri. Nah, istiqomah itu lurus pada ketaatan dan menjauhi larangan, taat terus dan menjauhi larangan terus. Ini berat kan? Ya, luar biasa beratnya gitu. Kemudian definisi yang ketiga, Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu taala, beliau mengatakan istiqomah adalah suatu derajat yang dengannya segala urusan agama menjadi sempurna dan dengannya akan dihadapkan kebaikan-kebaikan dan ketelaturan. Itu kata beliau. Satu derajat yang dengannya segala urusan agama menjadi sempurna. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan istiqomah itu adalah lurus di atas ketaatan sampai diwafatkan dengan keadaan seperti itu. Lurus di atas ketaatan. Jadi enggak pernah enggak taat. Taat terus ya sampai wafat dalam keadaan taat seperti itu. Itu istiqomah. Kemudian Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa istiqomah itu adalah hiya sulukus siratil mustaqim, menapaki jalan yang lurus. Menapaki jalan yang lurus. Itu istiqomah. Wa huwa ad-dinul qawim, yaitu agama yang lurus. Min ghairi ta'wijin anhu yamnah wa la yasrah. tanpa berbelok-belok ke kanan dan ke kiri. Dan di dalamnya, ya, di dalamnya adalah mengerjakan seluruh perbuatan taat, fi'lu ta'at kulliha, adh-dhahir wal batinah, baik yang zahir maupun batin, wa tarkil manhiyat kulliha kadzalik, dan meninggalkan seluruh larangan seperti itu pula. Jadi masalahnya berat ya. Jadi sahabatku, sahabat Smart Radio yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau kita lihat definisi-definisi istiqomah ini, maka wajarlah ketika itu Rasulullah mengatakan bahwa ayat ini adalah sangat berat ya, sangat susah, sangat berat untuk diamalkan. Maka itulah yang menjadikan beliau cepat beroban. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Ibadur Rahman Hafizahullah dalam kajian kitab Riyadhus Salihin bab istiqomah. Nasihatku untukmu.